السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca sedikit kutipan dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di awal kitab, di mana beliau mengatakan usulus sunnati indan. Yang dimaksud dengan usul itu apa, Abu Faruk? Nah, usul itu adalah dasar atau pokok. Ma yubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Iya, fondasi. Kalimat sunnah di dalam penggunaannya itu untuk beberapa makna. Pak Pangudi, saya ulangi, kalimat sunnah dalam penggunaannya untuk beberapa makna, bisa disebutkan? Pertama, itu semua yang datang dari Rasulullah, ucapan untuk Farid. Nah, yang kedua, dalam penggunaan ini, itu sesuatu yang paham. Apa itu? Kalau dikerjakan berkepala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, yang ketiga, ada yang bisa menambahkan? Enam, Febri. Melawan dari fitnah. Ya. Yang keempat, keyakinan dan metode dalam beragama. Baik, barakallahu fikum. Yang kelima? Enam, sudah disebutkan ahsan tuh, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, kalimat sunnah dalam penggunaannya itu memiliki banyak makna tergantung konteks yang dibicarakan. Yang pertama, sunnah dengan makna segala sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan ataupun takrir. Yang kedua adalah sunnah dengan istilah fikih, menurut ucapan yang sering digunakan oleh para fuqaha, yaitu sesuatu yang mustahab atau yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, sunnah maknanya adalah metode atau manhaj. Barakallahu fikum. Baik, yang keempat apa tadi? Hah? Nah, lawan dari bidah. Barakallahu. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada faedah, barakallahu fikum. Para a'immah, para imam-imam, para ulama dari kalangan musannifi, ya. Mereka-mereka yang memang biasa menulis karya-karya tulis, khususnya dalam pembahasan ulumul aqidah, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam menulis tulisan, mereka menggunakan metode yang beragam. Barakallahu fikum. Kurang lebih barakallahu fikum ada 3 metode yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah zikrun nusus wal athar. Mereka hanya menyebutkan nas Al-Qur'an, ya, ayat. Kemudian athar hadis Nabi. Kemudian ucapan sahabat. Jadi isi kitabnya itu saja. Qur'an, ya, kemudian disebutkan habis itu hadis, habis itu ucapan sahabat. Full isinya itu. Mereka hanya menambahkan bab saja di awal, di awalnya. Bab atau bayan, barakallahu fikum, al-iktisam bi kitabillah. Ya. Penyebutan harusnya berpegang teguh dengan kitabullah, sebutkan ayat Al-Qur'an. Banyak. Kemudian hadis Rasul, barakallahu fikum. Ini seperti barakallahu fikum yang kita temukan dalam kitab Asy-Syari'ah miliknya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kitab Asy-Syari'ah miliknya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Baik. Jadi perlu juga tahu kita dalam belajar, dalam mengaji, rujukan-rujukan muktamad yang dijadikan sandaran oleh para ulama, para ulama sunnah. Dengan mengetahui rujukan itu, para ulama, kita akan bisa mengetahui juga, iya, keabsahan dan kelayakan bagi kita untuk menjadikannya sebagai pegangan. Hingga kita juga butuh memiliki wawasan terkait dengan apa? Karya-karya para ulama beserta judul-judulnya dan pengarangnya. Cukup banyak penukilan-penukilan yang dilakukan barakallahu fikum karena kita tidak begitu paham dengan judul-judul kitab dan penulis-penulis yang memang mereka itu mu'tabar, dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum, kita kadang tertipu. Kita kadang tertipu, barakallahu fikum. Ternyata rujukannya tersebut barakallahu fikum adalah rujukan dari kitabnya seseorang yang menyimpang, mubtadi, barakallahu. Baik. Sehingga dari situ kita menasihatkan, perlu bagi kita, penting bagi kita untuk mengetahui, mengenali kitab-kitab para ulama dan penulis-penulisnya. Barakallahu. Dan syekh bi syekh yuzkar. Ketika kita belajar kemarin pada daurah asatidah, Syekh Usama Al-Amri, beliau memberikan nasihat kepada kita semua dari kalangan asatidah dan para thullabul ilm, yaitu untuk semangat, memiliki hirs, memiliki perhatian inayah barakallahu untuk yang namanya mengumpulkan kitab-kitab karya para ulama barakallahu. Iya. Baik. Karena barakallahu fikum kitab-kitab ini ya, itu merupakan senjata bagi para penuntut ilmu. Senjata bagi kaum muslimin. Dan juga barakallahu fikum sebagai pencerah untuk mereka. Ketika mereka berhadapan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan, ketika mereka berhadapan dengan masyakil, masalah-masalah, iya, barakallahu fikum, mereka bisa merujuk kepada kitab-kitab tadi. Barakallahu fikum. Sehingga beliau sangat menganjurkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, ya bukan hanya dari kalangan asatidah, tapi semua kita yang cinta dengan ilmu, kita harus punya maktabah. Ya, kita harus punya perpustakaan pribadi. Barakallahu. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, kita mencari buku-buku terjemahan dari karya-karyanya para ulama yang muktabar. Barakallahu. Yang masyhur, diakui keilmuannya oleh semua pihak. Barakallahu. Baik. Jangan eman-eman dengan uang, barakallahu. Kalau kita melihat para ulama, semangat mereka, hirs mereka, iya, untuk mengumpulkan barakallahu fikum karya-karya tersebut itu luar biasa. Mereka rela untuk menjual tanah, mereka rela untuk menjual rumah. Kan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, man talabal hadith aflas. Orang yang mencari hadith, orang yang cinta dengan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bangkrut. Barakallahu. Sahih. Bahkan barakallahu fikum, para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan bahwasanya yang namanya buku, ya, kitab itu merupakan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder. Dia merupakan kebutuhan primer. Itu dibahas dalam kitab fikih. Barakallahu. Di dalam kitabul hajj, kitabul hajj, masalah haji, itu kan disebutkan syarat orang berhaji adalah istita'ah. Dia memiliki apa? Kemampuan. Di antaranya kemampuan dari sisi harta. Barakallahu fikum. Misal, dia tidak memiliki barakallahu fikum tanah yang luas, iya, rumah yang banyak, tapi dia punya apa? Perpustakaan yang besar. Dan di situ ada banyak buku-buku yang mahal. Iya. Dia pencinta ilmu. Barakallahu. Dari berbagai macam bidang keilmuan itu lengkap ada. Apakah boleh bagi dia untuk menjual bukunya tadi untuk berangkat haji? maka para fuqaha mengatakan tidak boleh. Ya. Karena buku itu adalah kebutuhan primer. Ya, buku itu adalah kebutuhan primer. Arahu. Tidak boleh dijual. Baik. Kecuali kalau dia memiliki dua nuskhah, artinya dua cetakan. Iya. Yang satu dia pertahankan, yang satu lagi tidak apa-apa dijual. Tapi kalau dia hanya punya satu cetakan itu saja, tidak boleh dia jual bukunya untuk berangkat haji. Karena buku itu adalah kebutuhan primer. Dari situ barakallahu fikum kita menghasung ya kepada para ikhwan ataupun akhwat untuk semangat ya membuat perpustakaan di rumah. Barakallahu mengumpulkan buku-buku kitab-kitab barakallahu fikum para ulama-ulama sunnah. Entah itu barakallahu fikum dari ulama-ulama klasik ataupun yang kontemporer. Barakallahu fikum. Saya sering menasihati para thalabah, santri-santri, barakallahu fikum. Karena kita melihat fenomenanya berbeda dengan zaman dulu ketika kita masih belajar. Kalau dulu kita ketika kita masih belajar, itu berlomba-lomba. Antara satu teman dengan teman yang lain itu semangatnya dalam mengumpulkan kitab. Ketika ada kitab yang baru, langsung. Tapi kita mendapati saat ini, barakallahu fikum, semangat tersebut menurun pada para santri. Iya. Mereka lebih sering beli jajan. Mereka lebih sering barakallahu fikum mengumpulkan uang tuh pengennya nanti setelah liburan beli HP yang wah gitu ya. Speknya tinggi barakallahu fikum. Cita-citanya beli Apple gitu. Barakallahu fikum. Enggak ada semangat sama sekali untuk barakallahu fikum mengumpulkan apa? Kitab, membuat maktabah pribadi. Barakallah. Maka kita sering menasihati para thalabah. Barakallah. Baik. Cukup banyak. Ya, ada dulu beberapa teman kita. Barakallah. Dia ya dari orang yang keluarga yang mampu. Kalau dikirim orang tua itu gak sedikit. Tapi gitu. Ya, dia senangnya. Barakallah. Makan-makan, traktir teman. Ya, senang memang. Baik. Tapi sekarang dia ketika sudah memegang apa ya dakwah, dia pulang kampung, dia bangun pondok pesantren, kitabnya sangat sedikit. Barakallah. Maktabahnya sangat kecil. Di situ dia baru merasa, iya ya, kemarin kenapa pas di Jawa enggak beli-beli kitab, lu pas dikasih orang tua masih bujangan, ya enggak banyak pikir macam-macam ya pembagian apa uang yang ada, barakallahu fikum. Akhirnya dia menyesal, iya, curhat sama kita. Enak ya, antum-antum ini ya. Sudah punya banyak kitabnya, barakallahu fikum. Padahal dulu sudah pernah kita nasihati, iya, ya aki, mbok ya, uang antum itu jangan cuma buat jajan, cuma buat traktir-traktir teman. Cobalah mengumpulkan beberapa kitab, barakallahu fikum. Di awal-awal memang tidak begitu dihiraukan sama teman ini, tapi di akhir-akhir menjelang barakallahu fikum tamatan itu dia baru berpikir. Tapi sudah waktunya sedikit barakallahu fikum. Sekarang dia baru merasakan, iya, mau beli kitab itu susahnya setengah mati. Kenapa? Perhitungannya itu tomat, bawang putih, bawang merah, telur, sembako. Iya, itu harus diperhitungkan. Iya, sisanya ya paling 10.000. 5.000 mau beli kitab barakallahu fikum. Iya, susah. Kalau dulu pas masih bujangan, wah sisanya sampai 500.000, ada yang sampai 1 juta barakallahu fikum. Tapi ya tadi. Ai, barakallahu fikum. Kadang juga barakallahu fikum ada syubhat. Kadang thalabah yang tanya, kadang juga dulu pernah teman dia. Kamu untuk apa sih kok ngumpulin kitab banyak sekali? Buat apa kitab-kitab itu? Enggak kamu baca juga kok. Apa sempat kamu baca kitab sebanyak itu? Enggak mungkin kamu bisa baca semuanya. Barakallahu fikum. Jadi dia menganggap buku yang kita beli, iya. Barakallahu fikum, buku yang kita simpan dalam koleksi maktabah kita, kalau enggak dibaca ya sia-sia. Itu salah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. para ulama memiliki martabah yang luar biasa. Syekh Robi itu mungkin hampir satu ruangan, Pak ya. Pernah, Pak, ke martabahnya Syekh Robi? Hampir satu rumah. Kalau ceritanya teman-teman. Apakah beliau membaca semuanya? Tidak. Yes. Tapi barakallahu fikum, kitab-kitab tersebut itu akan berfaedah ketika kita mendapati apa? Masalah. Ketika kita berhadapan dengan masalah nahu, wah, kita langsung menuju ke paknya nahu. Ketika kita berhadapan dengan masalah fikih, langsung kita menuju ke fikih. Langsung dibuka. Minimal barakallahu fikum disebutkan oleh mereka para ulama, ketika kita beli buku, jangan langsung masukkan ke dalam maktabah kita atau perpustakaan kita. Minimalnya kita baca daftar isi. Itu cara singkatnya untuk mengetahui isi kandungan buku tadi. Dengan membaca daftar isi, seolah-olah kita telah mengetahui semua kandungan buku tadi. Dibaca ya, daftar isi. Sekilas saja. Berarti kandungannya ini. Jadi ketika kita dapat permasalahan, barakallahu fikum, kita langsung ingat, oh iya, ini kayaknya pernah saya dulu beli buku, kayaknya di buku ini dibahas. Tinggal dibuka. Tuh, kan ketemu. Ada penjelasan. Barakallahu fikum. Iya, baik. Terkadang barakallahu fikum, kita membutuhkan faedah ilmu tersebut, iya, dalam keadaan mungkin kita sulit berhubungan dengan dunia luar, iya, barakallahu fikum. Tapi kalau kita punya maktabah, iya, kita bisa mencari, iya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab, barakallahu fikum. Sehingga di sini kita menganjurkan kepada barakallahu fikum para ikhwah, iya, baik, untuk memiliki perpustakaan pribadi. Isinya adalah kumpulan buku-buku para ulama. Alhamdulillah sekarang barakallahu fikum terjemahan-terjemahan Masya Allah. Itu dimudahkan. Dulu ya zaman-zaman kita barakallahu fikum awal-awal belajar susah mencari terjemahan dari kalangan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Sekarang Masya Allah barakallahu fikum dimudahkan. Bahkan kitab-kitab besar itu sebagiannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Tafsir, iya, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barakallahu fikum. Baik. Itu diupayakan. Minimal kita miliki pada setiap bidang ya keilmuan kita punya kitabnya. Atau kitab-kitab yang sering kita dengar dijadikan rujukan oleh para asatidzah kita punya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Barakallahu fikum. Faedah sampingan. Kita kembali kepada faedah inti. Tadi terkait dengan apa? Terkait dengan metode para ulama dalam menyusun karya tulis atau kitabnya. Yang pertama dengan menyebutkan nas dalil Al-Quran, sunnah, kemudian atau ya ucapan-ucapan para sahabat, tabiin dan asbaut tabiin. Itu saja. Enggak terlalu banyak penjelasan ke sana kemari. Cuma dikasih bab saja di depannya. Bab gitu. Barakallahu fikum. Baik. Metode yang kedua Thariqatul Mutun Al-Mukhtasarah. Yaitu dengan metode membuat matan-matan ringkas. Barakallah. Ya, matan-matan ringkas. Dia hanya menyebutkan kesimpulan-kesimpulan saja. Poin-poin. Barakallah. Kalau dalam ilmu nahu, contohnya seperti kitab Al-Jurumiyah. Ya. Barakallah. Di mana di situ hanya menyebutkan poin-poin barakallah fikum terkait dengan ilmu nahu. Kalau dalam bab akidah seperti kitab yang kita pelajari Usulus Sunnah miliknya Imam Ahmad, ini dalam bentuk matan-matan ringkas. Beliau hanya menyebutkan poin-poin akidah Ahlus Sunnah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau dalam fikih barakallahu fikum cukup banyak iya matan-matan yang ditulis oleh mereka para ulama seperti barakallahu fikum Zadul Mustaqni, iya, Barakallahu fikum. Dan juga Ibnu Syuja', iya, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Dalam bab barakallahu fikum mustalah juga ada. Dalam bab tafsir juga ada. Itu ada. Para ulama membuat karya barakallahu fikum dalam bentuk apa? Matan-matan ringkas. Kalau matan-matan ringkas ini biasanya digunakan untuk para pemula. Para pemula, sehingga mereka lebih gampang dalam mencerna, langsung per poin, iya, langsung masuk, kemudian dihafalkan. Barakallahu fikum. Metode yang ketiga barakallahu fikum, yaitu bidzikrin nusus wal asar ma'asyarhi barakallahu fikum, dengan menyebutkan nas yang ada, atar, kemudian disertai dengan penjelasan. Barakallahu fikum. Biasanya per poin, iya. Makna hadis, ya, atau mufradat, iya. Masing-masing kata-kata yang asing di dalam hadis, kemudian makna hadis secara global, kemudian baru faedah yang diambil dari hadis. Barakallahu fikum. Itu cukup banyak barakallahu fikum pada kitab-kitabnya para ulama. Intinya barakallahu fikum, kalau kita melihat, menunjukkan bagaimana semangatnya ulama-ulama Islam dalam menyajikan ilmu agama ini kepada kaum muslimin secara umum. Barakallahu. Jadi mereka sudah menggodok, meramu, barakallahu fikum. Tayyib, mereka telah membaca dari sekian ribu kitab, dari sekian pengalaman-pengalaman mereka dalam pembahasan, kemudian disajikan kepada kita sudah matang. Barakallah. Jadi menunjukkan bagaimana semangatnya para ulama, di mana mereka berlomba-lomba, barakallahu fikum, untuk apa? Berusaha memberikan pemahaman, agar umat ini mendapatkan keterangan yang jelas, yang gamblang terkait dengan urusan agamanya. Sehingga kembali, barakallahu fikum, cita-cita mereka adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Artinya enggak ada yang syubhat lagi. Tidak ada yang samar dalam agama ini. Itu ketika Rasul wafat. Semuanya jelas, gamblang dijelaskan. Iya, sehingga Rasul menggambarkan malam itu bagaikan siang. Seolah-olah apa? Tidak ada lagi yang samar. Barakallah. Namun barakallahu fikum, jadi sebenarnya ilmu-ilmu Islam itu sudah tertuang dalam karya-karya tulis para ulama. Namun sekali lagi barakallahu fikum, kitab-kitab ini tidak akan bisa bertindak apa-apa. Tiada daya dan upaya bagi kitab ini untuk menjelaskan bagaimana Islam, bagaimana terangnya Islam, kalau tidak ada yang namanya para penuntut ilmu. Gak mungkin kita tadi datang tiba-tiba ngomong, ya barakallahu fikum, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Gak mungkin. Kita bukan robot. Barakallahu. Sehingga barakallahu fikum yang tersisa adalah jerih payah kita. Yeah. Para ulama jerih payahnya sudah luar biasa. Mereka yang cari hadis. Barakallahu. Yeah. Mereka yang mengumpulkannya. Menyeberangi pulau, menyeberangi negeri, menyeberangi barakallahu fikum tayyib, padang pasir, hanya mendapatkan satu hadis, kemudian mereka kumpulkan barakallahu fikum. Sudah dikumpulkan oleh mereka, sudah disusun dengan rapi, dibuat bab-babnya barakallahu fikum. Kita tinggal mengkaji. Kita tinggal mempelajari. Lah kalau itu saja kita malas, apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Ya. Kalau menghafalnya saja kita malas, andil apa yang kita lakukan untuk Islam? Barakallah. Mereka luar biasa jadi baik. Barakallah. Sampai ada yang jual rumah, jual tanah, jadi miskin barakallah. Iya. Baik. Sampai ada yang barakallahu fikum bajunya hilang. Baik. Iya, mereka sudah barakallahu fikum habis-habisan untuk menjaga agama ini. Sedangkan kita yang ada di masa ini barakallahu fikum itu tinggal mempelajarinya. Tinggal memahaminya barakallahu fikum, menghafalkannya. Baik. Tapi yang namanya himmah, ya, semangat umat Islam itu benar-benar sangat menurun. Barakallahu fikum. Ya, tidak seperti generasi-generasi barakallahu fikum yang memang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Barakallahu. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Itu nasihat untuk kita semuanya, ya, agar semangat dalam mengikuti barakallahu fikum kajian-kajian, ya, ta'lim-ta'lim barakallahu fikum yang mengkaji buku-bukunya para ulama-ulama sunnah barakallahu fikum. Iya, tinggal itu saja sudah tugas kita. Kita tinggal enaknya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita lanjutkan masuk pada ucapan Imam Ahmad. Poin pertama, kata beliau, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Poin yang pertama kata beliau yang merupakan usul pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Ya, dan meneladani mereka. Kenapa beliau tidak mengatakan at-tamassuk bil kitabi was sunnah? Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Iya. Tidaklah seorang muslim melainkan dia akan mengaku saya berpegang dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Barakallahu. Tetapi di sini barakallahu fikum yang menjadi sumber masalah justru adalah ketika mereka hanya cukup pada dua poin itu saja. Iya. Berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah barakallahu. Dalam keadaan tidak ada standarisasi dalam kembali kepada pemahaman siapa. Iya. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum itu membutuhkan apa? Penjelasan. Iya, barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum hanya cukup sampai dua poin ini saja barakallahu fikum, maka masing-masing orang akan memiliki apa? Persepsi sendiri-sendiri. Iya. Akhirnya barakallahu fikum, ya, makanya tetap ada muncul sekte-sekte yang ada. Khawarij itu pegangannya Al-Quran barakallahu fikum, terkadang sunnah. Begitu juga barakallahu fikum sekte, iya, Qadariyah, sekte Jabriyah. Semua kelompok-kelompok sempalan dalam Islam mereka punya landasan Al-Quran sunnah. Tapi ketika barakallahu fikum tayyib diajak kembali kepada pemahaman para sahabat barakallahu fikum, itu yang mereka tidak mau. Iya. Karena barakallahu fikum ketika dikembalikan kepada pemahaman para sahabat, maka hawa nafsu mereka tidak bisa bermain. Akal mereka tidak bisa barakallahu fikum disusukkan. Iya. Kepentingan-kepentingan pribadi mereka tidak bisa bermain. Barakallahu. Kenapa harus pemahaman para sahabat? Iya. Barakallahu fikum. Kenapa tidak yang lainnya? Barakallahu fikum. Baik. Iya. Bukankah sahabat juga manusia? Kita juga manusia. Sahabat juga punya kesalahan. Kita juga punya kesalahan. Iya. Mereka makan kambing. Kita makan kambing juga. Barakallahu fikum. Baik. Apa bedanya? Bedanya barakallahu fikum dalam banyak hal. Yang pertama, para sahabat adalah kaum generasi yang langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar radhiyallahu anhum warbu'an. Ya. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islamnya dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada mereka ini sudah ada rekomendasi dari langit. Mereka adalah kaum yang diridhai oleh Allah. Allah ridhai barakallahu fikum. Iya, perbuatan mereka Allah ridhai barakallahu fikum, amal-amal mereka, jasa-jasa mereka terhadap Islam. Allah ridhai ucapan-ucapan mereka. Barakallahu. Allah ridhai keyakinan mereka. Dan mereka juga barakallahu fikum orang yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak banyak kritiknya, enggak banyak interupsinya terhadap keputusan-keputusan Allah. Luar biasa barakallahu fikum. Kalau kita melihat sejarah, ya. Bagaimana ketundukan para sahabat barakallahu fikum. Iya. Terhadap keputusan-keputusan Allah. Barakallahu fikum. Pantes. Kita akan mengatakan pantes. Kok sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan rekomendasi untuk mereka. Barakallahu. Contoh barakallahu fikum. Ketika pengharaman yang namanya khamr. Secara mutlak. Barakallahu fikum. Pada saat itu para sahabat barakallahu fikum langsung memecahkan kendi-kendi khamr yang ada di rumah mereka. Sehingga pada hari itu Madinah bau khamr. Karena semua para sahabat menghancurkan kendi-kendi khamr yang ada di rumah mereka. Padahal itu barakallahu fikum ya ibaratnya sudah apa? Minuman harian mereka sudah biasa. Jadi di kalangan mereka enggak ada yang berpikir, waduh. Besok aja lah. Nanti-nantilah nunggu yang segentong ini habis. Ya gak usah bikin lagi. Barakallahu fikum. Enggak. Iya. Ketika turun ayat pengharaman khamr. Hancurkan semua. Barakallahu fikum. Sehingga banjir khamr di Madinah. Barakallahu. Dari situ diambil fikih oleh mereka para ulama. Menunjukkan khamr itu tidak najis. Menyelisih pendapat yang mengatakan khamr itu najis. Barakallahu. Baik. Kemudian contoh yang lain barakallahu fikum ketika turun ayat hijab. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Maka wanita-wanita sahabiah barakallahu fikum saat itu langsung mengambil apa kain yang ada di rumah ya, kordeng-kordengnya barakallahu fikum itu digunakan untuk berhijab. Barakallahu. Iya. Yeah. Baik. Begitu juga barakallahu fikum. Iya. Yeah. Ketika perang. Kalau kita kan biasanya barakallahu fikum ketika berhadapan dengan perintah Allah atau larangan Allah dalam keadaan tidak bertentangan dengan barakallahu fikum nafsu kita gampang. Iya. Kita itu kadang mikir ketika perintah Allah, larangan Allah berlawanan dengan hawa nafsu kita sedang butuh, enggak boleh. Waduh, gimana ini? Gitu ya? Barakallahu fikum. Baik. Kita masih mikir. Kita sedang butuh uang. Istri kita mau operasi. Kita gak punya uang kontan. Barakallahu fikum. Tiba-tiba ada uang uang apa? Uang liar. Tahu ya, uang liar dengan tanda kutip barakallahu. Ini Pak. Betul Pak, tapi proyeknya lancar Pak ya. Barakallahu. Di sini barakallahu fikum iman kita digelitik. Iya. Di situ barakallahu fikum kita berlawanan, iya. Kita mengalami dilema barakallahu fikum. Sayyid. Kita masih mikir, waduh, ini lagi butuh ini. Kalau enggak diterima nanti carinya kemana, ini lagi gratisan lagi. Barakallahu fikum. Sayyid. Kita masih mikir-mikir. Tapi generasi para sahabat barakallahu fikum enggak pakai mikir-mikir. Contoh barakallahu fikum, pada kasus perang Khaibar. Perang Khaibar itu barakallahu fikum, kaum muslimin perang dalam keadaan sangat minim. Mereka sedang mengalami paceklik. Hasil panen yang tidak begitu barakallahu fikum melimpah. Iya, sedang kering kerontang dalam keadaan ada komando dari Rasul untuk jihad melawan orang Yahudi Khaibar. Iya. Itu berat. Khaibar itu barakallahu fikum, iya, benteng yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Iya. Jadi musuh bertahan, kita menyerang. Dalam keadaan musuh bertahan, di dalamnya itu ya sudah ada semua barakallahu fikum yang mereka butuhkan, pangannya, sandangnya. Mereka nyantai saja. Iya. Paling yang nyerang itu sendiri yang banyak tewas. Barakallahu fikum. Iya, dalam keadaan perut lapar, pakai baju compang-camping, barakallahu fikum. Tayyib. Ketika diperintahkan berangkat sama Rasul, berangkat semuanya. Barakallahu. Tayyib. Walhamdulillah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, dia satu persatu benteng-benteng Yahudi Khaibar yang dikenal dengan liciknya ular padang pasir mereka ini. Takluk dia, gugur, hancur. Sehingga kaum muslimin sangat riang gembira, gegap gembita. Wah, wow, banyak ghanimah, senang. Iya, itu sudah keledai-keledai barakallahu fikum yang di sana itu sudah dimasak itu. Wah, makan lezat barakallahu fikum. Iya, sudah kelaparan para sahabat. Itu keledai itu sedang dimasak. Iya, barakallahu fikum. Tiba-tiba turun wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Tidak boleh memakan ya daging keledai peliharaan. Yang boleh keledai liar. Padahal sedang masak di panci, sudah ngiler, lapar nih barakallahu fikum. Krucuk. Hey. Tiba-tiba turun, haram, enggak boleh. Sama para sahabat sudah dibuang. Sudah tinggal kusuk-kusuk perut barakallahu fikum. Iya. Nah, kalau kita marah mungkin, wah, yang benar aja ini. Sudah lapar, diajak perang ke sana kemari, naik bukit, turun bukit, ya. Sudah menang, mau makan, enggak boleh, haram. Aduh. Gitu ya. Itu barakallahu fikum kalau manusia zaman sekarang. Iya. Komandannya langsung diprotes barakallahu fikum ya. Baik. Jangan sembarangan kamu dan. Gitu ya. Pak Ketua. Barakallahu fikum. Tapi generasi para sahabat, enggak barakallahu fikum. Haram Rasul, enggak boleh. Buang. Barakallahu fikum. Ya, makan apa yang ada ya? Ada roti, ya roti, barakallahu fikum. Jadi cuma tinggal nyium baunya saja, aromanya tadi. Barakallahu. Banyak hal dalam kejadian-kejadian yang ada, luar biasa para sahabat. Sehingga sangat kurang ajar barakallahu fikum kalau ada orang yang sangat melecehkan para sahabat. Kehormatan para sahabat itu di dalam Islam termasuk akidah, dijunjung tinggi. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau, kalau ada orang yang coba-coba menjelek-jelekkan para sahabat Nabi barakallahu fikum, maka curigai akidah orang itu. Barakallahu fikum. Para sahabat itu orang yang jasanya sangat besar terhadap Islam. Iya. Mereka barakallahu fikum telah memasang badan mereka dari pedang-pedang musuh. Masa kita tidak bisa menjaga lisan kita dari melukai hati mereka, dari melukai kehormatan mereka? Barakallahu fikum. Jangan kira enggak ada. Iya, barakallahu fikum. Ada. Mungkin sebagian antum pernah membaca, pernah mendengar ceramah-ceramah orang-orang barakallahu fikum yang mengkritisi sebagian para sahabat. Ada yang menuduh pengkhianat lah, ada yang menuduh penyusup lah, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Amr bin Abi Waqqas barakallahu fikum. Siapa? Amr bin As. Iya, barakallahu fikum. Itu dituduh pengkhianat itu. Barakallahu fikum. Iya. Itu sangat lancang barakallahu fikum. Iya. Kehormatan mereka para sahabat itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Barakallahu. Kita kembali kepada barakallahu fikum. Kenapa sih harus sahabat? Dalam menyamakan pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa harus kembali kepada para sahabat? Tadi yang pertama poin. Karena para sahabat, mereka adalah sebuah generasi yang langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah. Langsung dari langit barakallahu fikum. Ya. Allah Maha tahu hati-hati para sahabat. Bahkan Allah berani mengatakan kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah sampai menjamin seperti itu. Silakan mau melakukan apa saja kalian, saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu menunjukkan Allah sudah barakallahu fikum melihat kisi hati para sahabat. Iya. Gak mungkin barakallahu fikum mereka akan jatuh dalam pengkhianatan terhadap Islam. Baik. Terus gimana Ustaz dengan kasusnya Hatib Ibnu Abi Baltaah? Ya, Hatib ini kan membocorkan berita penyerangan Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Baik. Nah itu kan namanya berkhianat. Baca dulu sejarah. Anda akan tahu. Barakallahu fikum. Jadi ketika Hatib itu barakallahu fikum memberikan bocoran berita kapan Rasul akan menyerang Mekah. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Itu temanmu ada yang mau membocorkan berita penyerangan. Iya. Dicari. Kasih tahu Hatib barakallahu fikum. Baik. Maka dipanggil Hatib barakallahu fikum. Dan Rasul sudah memerintahkan kepada Ali dan dua orang sahabat yang lain untuk mengejar ya, si pengirim surat tadi. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi dari dua arah. Jadi Hatibnya dipanggil, ini menunjukkan kebijakan Rasul juga ya, bagaimana beliau orang yang sangat bijaksana. Barakallahu fikum. Mungkin kalau tipe-tipe penguasa barakallahu fikum, iya, zaman sekarang sudah enggak pakai itu. Tahu berkhianat, penggal kepalanya. Tangkap Hatib, penggal. Itu yang menyebarkan menyampaikan berita, penggal. Enggak. Sama Rasul Hatib dipanggil. Yang sedang membocorkan berita, iya, dikejar. Ternyata perempuan. Barakallahu fikum. Ditanya sama Ali sama para sahabat yang lain. Mana suratnya Hatib? Enggak ada. Enggak ada. Mana? Enggak ada. Barakallahu fikum. Kasih tahu, kalau tidak kami telanjang. Barakallahu. Maka perempuan tersebut barakallahu fikum langsung mengeluarkan surat tadi. Barakallahu fikum. Selesai masalahnya. Barakallahu fikum. Kemudian untuk Hatib, Rasul bertanya dengan baik-baik. Kalau Umar sudah emosi, sudah Rasul ini munafik ini sudah, penggal saja kepalanya. Iya, da'ni biasa kalau Umar. Keluar ucapan, da'ni adribu unukohada. Biar Rasul, saya yang tangani. Tak penggal kepala orangnya. Barakallahu fikum. Untuk Umar, Rasul tenangkan. Iya, tenang Umar. Kamu lupa dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, i'malu ma syi'tu qad ghafartu lakum. Hatib minhum. Iya, Hatib adalah bagian dari mereka yang ikut perang Badar. Tenang. barakallahu fikum. Ketika Rasul bertanya kepada Hatib, Hatib, kenapa kamu melakukan ini? Maka Hatib barakallahu fikum dengan terus terang beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya itu di Mekah orang pendatang, sedangkan sampean dan sahabat-sahabat yang lain kan orang asli. Ketika nanti terjadi perang antara kaum muslimin sama orang-orang kafir, keluarga saya gak ada pelindung, Rasul. Kalau sampean kan, walaupun kafir-kafir juga masih keluarga sendiri, gak akan mungkin tega membunuh keluarganya. Jadi saya itu cuma pengen mendapatkan jaminan keamanan untuk keluarga saya di Mekah. Barakallah. Dan saya yakin, walaupun berita ini bocor, gak mengaruh. Tidak ada pengaruhnya buat Islam. Saya yakin Islam pasti menang. Gak ngaruh berita ini taunya mereka menyerang, Rasul menyerang hari ini atau besok atau lusa. Gak akan pengaruh untuk mereka. Saya yakin Islam pasti menang. Barakallahu. Sehingga dari situ barakallahu fikum, Rasul mengetahui. Iya, ternyata bukan bermuncul dari apa? Hatinya Hatib yang benci dengan Islam, yang benci dengan Rasul atau kecewa dengan Rasul, tidak. Tapi di sana ada apa? Barakallahu fikum. Iya, darurah. Ya. Untuk menyelamatkan ke keluarganya. Dan dia mempertimbangkan perbuatannya ini tidak akan memberikan efek yang besar terhadap Islam, tapi menimbulkan efek yang besar kepada keluarga. Maka harus memaafkan hati. Barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum. Tayyib, itulah keistimewaan para sahabat. Mereka adalah kaum yang barakallahu fikum mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua barakallahu fikum, mereka juga orang mereka juga adalah kaum yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ashabus Sunan, Rasul mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lah, setelahnya lagi. Generasi tabi'in dan atba'u tabi. Itu rekomendasi dari Rasul. Barakallahu. Alasan yang ketiga barakallahu. Iya. Para sahabat barakallahu fikum, mereka berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tahu persis tentang asbabun nuzul. Mereka yang langsung mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan beliau. Dan mereka yang tahu setiap permasalahan ketika Rasul mengucapkan, sehingga mereka akan menempatkan hadis-hadis tadi, ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Karena mereka yang langsung ya belajar, tahu penjelasannya, langsung menyaksikan kasusnya, ini untuk kasus apa. Barakallahu. Sehingga barakallahu fikum tidak akan meleset. Sehingga tidak akan meleset. Apa yang dipahami oleh para sahabat barakallahu fikum terhadap syariat ini barakallahu fikum. Iya. Dan juga barakallahu fikum para sahabat, iya, pada saat itu barakallahu fikum terkait dengan ilmu bahasa berada pada puncak-puncaknya. Ya, artinya puncak-puncak keemasan. Bahasa Arab masih terjaga kemurniannya. Barakallahu. Baik. Adapun barakallahu fikum setelah berjalan zaman, waktu, ya maka bahasa Arab itu apa? Sudah tercampur. Iya. Ketika Islam semakin berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, akhirnya bahasa Islam akan bercampur dengan bahasa negeri-negeri yang mereka tak taklukan. Barakallahu. Kadang nyampur dengan bahasa Persia, kadang nyampur dengan bahasa Mesir, dengan bahasa barakallahu fikum, bahasa-bahasa yang lainnya. Baik. Sehingga barakallahu fikum pada zaman para sahabat, pemahaman terhadap bahasa, makna dari lafaz-lafaz yang ada, barakallahu fikum, dalam keadaan yang terbaik. Barakallahu. Dan juga barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga barakallahu fikum mengingatkan. Iya. Khususnya barakallahu fikum ketika terjadi masa-masa perpecahan di tengah-tengah umat. Iya. Rasul mengatakan inna bani Israil iftaraqat ala ihda sab'ina firqatan. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan. Iya. Begitu juga Nasrani menjadi 72 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala barakallahu fikum tayyib sintaini wa sab'ina firqatan. Tayyib. Barakallahu fikum. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian Rasul menyebutkan siapa yang selamat, yaitu man ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang aku ada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum lengkap. Iya. Jadi keterangan dari Al-Qur'an, keterangan dari hadis, barakallahu fikum, yang menjadi alasan kenapa kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Kenapa standarisasi pemahaman itu dikembalikan kepada para sahabat? Iya. Bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Dari apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad di sini, barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari poin pertama ucapan Imam Ahmad. Kalau bisa, kalau yang punya kitabnya dikasih nomor ya. Poin 1. Poin 2. Sudah ada yang pegang kitabnya belum? Suaib, dinar. Belum. Gimana, Pak Cip? Belum ada. Terjemahannya? Kayaknya sudah ada. Sehingga saya sudah ada terjemahannya. Iya. Pak Ketua. Terjemahannya. Diupayakan, teman-teman. Iya. Diupayakan, dicarikan para ulama. Kalau enggak ada terjemahannya, asli saja enggak apa-apa. Iya. Yang asli tidak apa-apa, sudah lebih kerasa ngajinya ya. Kalau asli barakallahu fikum. Nanti kan paling kan kita membahas per poin paling singkat ucapan beliau, tinggal diartikan perkata saja. Barakallahu fikum ya. Baik, perkata ini apa, kata ini apa, barakallahu fikum. Baik. Jadi kayak kajian kita apa namanya? Kita kuning gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kalau nggak dapat ya terjemahan barakallahu fikum jari yang asli ya. Bisa di download biasanya ada itu, bisa dibantu itu ada terjemahan. Nah itu nggak apa di fotokopi bagikan ya teman-teman. Nah matanya sudah iya itu dibagikan ke teman-teman. Syarahnya kan nanti kita mengambil dalam banyak rujukan. Iya. Jadi teman-teman cukup pegang matannya saja. Nanti dibagikan di fotokopi dibagikan Pak Cik punya. Nah, ya. Nah, jadi dibiasakan kalau bisa pegang ya kitabnya barakallahu fikum. Enggak bingung dalam apa mengkajinya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja untuk kawaidnya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Barangkali ingat waktu baik yang tidak mencukupi. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan insyaallah nanti ba'da maghrib masih ada kajian tapi dengan nuansa yang berbeda, yaitu kajian tafsir, ya, tafsir juz amma, juz ke-30 barakallahu fiik. Bagi yang memiliki kesempatan waktu luang, monggo bisa ikut nanti ba'da sholat maghrib. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa rahmatullah.